السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang hari ini kembali kita dapati Allah melimpahkan kita nikmat sehingga kita masih diizinkan beribadah kepadanya dengan sholat zuhur berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan segenap amal saleh, amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat salam sejahtera kita doakan agar selalu tercurah kepada manusia pilihan, imamul muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, sekaligus qaidil mujahidin, panglima para mujahid yang sebenar-benarnya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di siang hari ini, di tempat ini, dimasukkan Allah dalam golongan yang penuh keberkahan itu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada siang hari ini kami ingin mengajak perhatian kita bersama akan dua ayat dari surat Al-Baqarah yang persis lokasinya setelah ayat kursi. Jadi ayat 256 dan 257. Di dalam kedua ayat ini terdapat pelajaran yang prinsipil di dalam ajaran Islam yang oleh Said Qutb, penulis kitab Fi Dhilalil Quran, diberikan subjudul Tidak Ada Paksaan Untuk Memeluk Islam. Kami bacakan kedua ayat tersebut sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sadaqallahul Adzim. Artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah wali orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang kafir, wali-wali mereka ialah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Saudara sekalian rahimakumullah, di dalam ayat ini terdapat pelajaran yang sangat prinsipil dalam ajaran Islam yang diawali sejak dari ayat 256 dengan firman Allah Ta'ala, La ikraha fid-din, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Sebenarnya terjemahan seperti ini sudah merupakan penafsiran. Karena kalau kita lihat secara linguistik, secara bahasa, dia menggunakan kata-kata la ikraha fid-din yang terjemahannya secara bahasa persisnya menjadi tidak ada paksaan di dalam memasuki agama. Tetapi mengapa para ahli tafsir termasuk yang menerjemahkan mengartikan agama di sini sebagai Islam, karena kalau dikembalikan kepada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, memang konteksnya terkait dengan adanya orang non-muslim, dalam hal ini Yahudi, yang direncanakan untuk dipaksa masuk Islam. Turunlah ayat ini. Makanya terjemahan yang paling tepat adalah tidak ada paksaan dalam memeluk Islam, begitu. Dan memang sejarah pun membuktikan, sepanjang catatan sejarah umat Islam tidak pernah memaksa orang lain untuk masuk Islam. Bahwa ada umat lain memaksa orang lain memasuki agamanya, itu urusan lain. Seperti dalam sejarah pahit yang dialami kaum muslimin sekian abad yang lalu di sebuah negeri yang sekarang bernama Spanyol, waktu itu bernama Andalusia. Di Andalusia sempat Islam berjaya sekian lama, sampai Andalusia itu menjadi pusat peradaban umat Islam, berdiri Jami'atul Ula fil 'alam, universitas pertama di dunia itu berdiri di Andalusia, sehingga Andalusia itu menjadi pusat ilmu pengetahuan peradaban umat manusia. Berbagai bangsa-bangsa lain datang ke Andalusia untuk belajar dari kaum muslimin, termasuk mereka-mereka orang-orang Nasrani dari Eropa yang waktu itu berada di dalam the dark ages, dalam masa kegelapan mereka. Tetapi rupanya dengan berjalannya waktu, kaum muslimin di Andalusia terlena dengan kemajuan, dengan keberhasilan mereka, sehingga mereka mulai mengabaikan pemeliharaan hal yang lebih utama, yaitu keimanan mereka, dan masuklah orang-orang Nasrani ke dalam Andalusia, dan pelan tapi pasti mereka mulai mencengkram pengaruh mereka, sampai akhirnya ketika mereka sudah kuat, bahkan orang-orang Nasrani ini mengambil alih Andalusia, dan ketika mereka sudah berkuasa di Andalusia, mereka bahkan memaksa kaum muslimin, sependek kata kaum non-Nasrani, untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Waktu itu hanya diberikan 3 pilihan kepada setiap orang yang tinggal di Spanyol yang bukan orang Nasrani. Pilihan pertama, pindah agama, masuk menjadi orang Nasrani. Pilihan kedua, pergi dari Andalusia, diusir. Pilihan ketiga, mati. Tidak ada pilihan yang lain lagi. Nah, sebaliknya, sejarah umat Islam menunjukkan bahwa tidak pernah umat Islam itu memaksa siapapun untuk masuk Islam. Dan memang asbabun nuzul dari ayat ini berkenaan dengan cerita ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah. Sampai di Madinah ada seorang rabi Yahudi, pendeta Yahudi bernama Abdullah bin Salam, yang ketika mendengar kedatangan Muhammad, dia pun datang secara khusus kepada Muhammad, mewawancarai Nabi kita 4 mata tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan penting. Sebab dia pelajari di dalam berbagai kitab-kitab sucinya, Taurat, termasuk dia pelajari Injil, dan dari berbagai riwayat-riwayat Israiliyat lainnya, ciri-ciri Muhammad ini mencerminkan ciri-ciri Nabi akhir zaman yang dia baca dalam kitab-kitabnya. Nah, sehingga ketika dia punya peluang untuk berjumpa langsung dengan Nabi, dia tanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan prinsipil yang ternyata dijawab oleh Nabi dengan tepat sesuai dengan kitab-kitab yang dia pahami selama ini. Maka tanpa ragu-ragu, pendeta Yahudi ini pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan setelah dia masuk Islam, mulailah dia mengajak kaumnya Yahudi untuk juga masuk Islam. Tapi ternyata kaum Yahudi kebanyakan ngeyel, menolak untuk masuk Islam, padahal sudah pendetanya yang masuk Islam. Nah, karena dia tidak berhasil mengajak kaumnya, dia kemudian berusaha untuk mengajak anak-anaknya, keluarganya untuk masuk Islam. Dia punya dua orang putra yang sudah dewasa, laki-laki. Dia ajak masuk Islam, tetapi tidak mau juga sebagaimana kaum Yahudi lainnya. Maka dia geram. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, bolehkah aku memaksa kedua anakku laki-laki agar masuk Islam?" Nabi diam, tidak menjawab. Tidak berapa lama setelah itu turunlah ayat ini, "La ikraha fid din." Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Jadi artinya ayat ini justru merupakan ayat yang melindungi orang non-muslim dari paksaan siapapun yang mengaku muslim untuk memaksanya masuk Islam. Maka kalau bicara hak asasi, sebenarnya umat Islam itu lebih paham hak asasi sejak dari awal daripada umat lainnya. Nah, jadi saudara sekalian rahimahumullah, ini prinsip bagi kita. Tidak ada ceritanya kita boleh memaksa siapapun masuk Islam. Sebab apa? Allah Ta'ala jelaskan, قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْءِ. Sesungguhnya telah jelas, telah terang perbedaan antara jalan yang lurus dengan jalan yang sesat. Nah, hanya saja yang harus diingat oleh kaum muslimin adalah betapapun kita dilarang untuk memaksa orang masuk Islam, tetapi Islam memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk berdakwah, mengajak orang masuk Islam. Nah, problem umat Islam di Indonesia khususnya adalah mungkin di satu sisi mereka sangat paham ajaran tidak boleh memaksa orang masuk Islam, tetapi mereka sangat tidak paham, kalau tidak bisa dikatakan sangat lalai, kalau tidak bisa dikatakan sangat ngeyel dalam konteks kesadaran akan kewajiban berdakwah. Sehingga dengan dalih kita ini dilarang memaksa, kemudian tidak berdakwah, tidak mengajak orang masuk Islam. Padahal kalau kita pelajari di dalam Al-Quran, apalagi dari Sirah Nabawiyah, dari perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita jumpai Nabi di satu sisi tidak pernah memaksa siapapun masuk Islam, tetapi di lain sisi Nabi itu getol sekali mengajak orang masuk Islam, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayatnya misalnya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah, serulah manusia ke jalan Rabbmu, ke jalan Allah Ta'ala, ke Islam. "Bil hikmati wal mau'izatil hasanah," dengan bijaksana dan dengan pelajaran-pelajaran yang baik. "Dan debatlah terhadap mereka atau bersama mereka dengan debat yang baik." Bukan debat kusir. Jadi di satu sisi memang kita dilarang memaksa orang masuk Islam, tapi di lain sisi kita diwajibkan mengajak orang untuk menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita ajak dia menolak juga, itu urusan dia. Tetapi yang penting kewajiban kita adalah menyampaikan, mengajak. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau setiap berjumpa dengan seseorang yang baru dia jumpai, baru dia kenal, mesti Nabi tidak melewatkan kesempatan untuk berdakwah. Dan di antara kalimat yang sangat terkenal yang Nabi sering gunakan sebagai kalimat mukaddimah dalam berdakwah adalah kalimat aslim taslam. Masuk Islamlah engkau, niscaya engkau akan selamat dunia dan akhirat. Dan ini kalimat sangat terkenal. Termasuk kalimat inilah yang digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan surat-surat kenegaraan kepada para pemimpin-pemimpin negara, kepada Raja Kisra, pemimpin Persia yang waktu itu merupakan salah satu superpower. Disampaikan kalimat dakwah seperti ini, aslim taslam, masuk Islamlah kalian, niscaya kalian akan selamat dunia dan akhirat. Begitu pula kalimat ini yang disampaikan kepada Heraklius, pemimpin Romawi, termasuk salah satu superpower waktu itu, yang isinya juga sama, aslim taslam, masuk Islamlah kalian, niscaya kalian akan selamat. Begitu pula kepada Kaukasus atau pemimpin di Mesir, ya, sama juga diajak demikian rupa. Nah, tetapi Nabi tidak pernah memaksa. Nabi itu mengajak tanpa memaksa. Tetapi bukan karena Nabi tidak memaksa, tidak pernah mengajak. Kalau kita memaksa enggak pernah, tetapi mengajak juga enggak pernah. Ini problem kita sekarang. Dengan alasan takut dituduh memaksa, terus tidak pernah mengajak. Padahal ini kewajiban kita, Pak. Dengan logika dasar bahwa kalau kita sudah menjadi orang mukmin, seharusnya kita bersyukur kita telah mendapat hidayah. Dan bukti syukur kita kepada Allah Ta'ala adalah kita tidak ingin menjadi orang yang seolah-olah berhak masuk syurga sendirian. Sehingga kita ingin orang lain juga merasakan manisnya iman, lezatnya hidayah. Oleh karenanya kita ajak mereka kepada jalan Allah Ta'ala sebagaimana kita sudah menempuhnya. Nah ini prinsip dasar yang sangat penting. Kemudian dikatakan oleh Said Qutb dalam kitabnya ini, kebebasan berakidah, beragama adalah hak asasi manusia yang karena etikatnya itulah dia layak disebut manusia. Maka orang yang melucuti manusia dari kebebasan, kemerdekaan, berakidah, berarti dia telah melucuti kemanusiaannya. Dan iman itu adalah jalan yang benar. Makanya dikatakan qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sungguh telah nyata antara jalan yang lurus dengan jalan yang sesat. Iman seharusnya sesuatu yang manusia suka dan inginkan. Sedangkan kekafiran adalah jalan yang sesat yang sudah seharusnya manusia lari menjauh dan memelihara diri darinya. Jadi persoalannya sangatlah praktis. Nah, bahkan di dalam ayat ini sedemikian rupa penggambaran iman itu untuk membantu kita yang sudah beriman ini agar kokoh di dalam keimanan, di mana Allah Ta'ala menggambarkannya seolah seperti buhul tali yang kuat yang tidak akan pernah putus. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusta. Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang pada buhul tali yang kuat, yang kokoh, yang tidak akan pernah putus. Jadi di sini menggunakan kata lan tisama laha, tidak akan pernah putus buhul tali itu. Jadi orang yang beriman itu laksana orang yang menjalin koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan dengan Allah Ta'ala. Jadi ibarat ibarat handphone, orang yang beriman itu sinyalnya jelas. Tetapi orang yang tidak beriman, dia terputus, dia tidak ada sinyalnya. Apapun jenis kartu yang dia gunakan, dia enggak ada sinyalnya pada hakikatnya, tidak connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang beriman, dia connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setelah dia connect, dia harus mensyukuri koneksinya itu dengan jalan memelihara agar BTS-nya berfungsi terus-menerus. Dan itu dia lakukan dengan menjalankan berbagai kewajiban-kewajiban yang Allah gariskan. Seperti sholat lima waktu ini adalah sarana agar koneksi kita dengan Allah Ta'ala tidak pernah putus, bahkan tidak redup, bahkan tidak melemah sinyalnya, tetapi kuat terus-menerus. Sebab kita sadar bahwa walaupun kita sudah sholat lima waktu sehari semalam pun, boleh jadi ibarat telepon sudah nyambung, tetapi di sananya tidak diangkat. Atau lebih parah lagi, di sana diangkat dan begitu mendengar suara kita langsung ditutup, tidak mau diajak bicara. Karena tahu bahwa orang ini maksudnya enggak benar. Ada yang enggak beres pada dirinya. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, penggambaran ini menjadi sangat penting karena bagi setiap mukmin dia sangat memerlukan tali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hidupnya di dunia ini terus-menerus dihadapkan pada al-ibtila, ujian-ujian, cobaan-cobaan, yang bila mana dia tidak memiliki tali yang jelas dengan sumber solusi, niscaya dia akan gagal menghadapi berbagai cobaan, berbagai ujian tersebut. Dan tali tersebut diberikan keterangan oleh Allah Ta'ala, prinsip dasarnya hanyalah dua. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah. Ini saya bacakan uraian dari Said Qutb mengenai kalimat ini. Sesungguhnya pengingkaran itu harus ditujukan kepada apa yang memang harus diingkari, yaitu tagut. Sedangkan iman harus ditujukan kepada siapa yang memang patut diimani, yaitu Allah. Tagut adalah variasi bentuk kata dari tughyan, yang berarti segala sesuatu yang melampaui kesadaran, melanggar kebenaran, dan melampaui batas yang telah ditetapkan Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya. Tidak berpedoman kepada akidah Allah, tidak berpedoman pada syariat yang ditetapkan Allah. Itu tagut. Makanya tagut sepanjang sejarah memiliki bentuk rupa yang beraneka ragam. Saya ulangi, tagut sepanjang sejarah memiliki bentuk rupa yang beraneka ragam. Tetapi intinya satu, dia mengajak kita melampaui batas dalam mensikapi akidah yang datang dari Allah Ta'ala dan syariat yang datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia akan terus-menerus mengajak kita untuk tidak berakidah yang murni tauhid, dan untuk tidak hanya menjadikan syariat Allah sebagai satu-satunya perundang-undangan yang diberlakukan di tengah masyarakat, kehidupan publik, kehidupan bersama. Tetapi dia kemudian bahkan menawarkan syariatnya yang dia yakinkan masyarakat, yang dia promosikan kepada masyarakat sebagai yang terbaik, yang akan menjamin kehidupan ini. Kalau istilah di era kita sekarang, freedom and democracy, gitu. Ya kan? Ini syariat yang mereka tawarkan, yang mereka ingin paksakan kepada semua negeri yang ada di muka bumi ini, dikarenakan menurut mereka inilah satu-satunya yang benar, yang akan menyelamatkan kalian, wahai umat manusia. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, dan yang termasuk dalam kategori tagut adalah setiap manhaj, tatanan, sistem yang tidak berpijak pada peraturan Allah. Begitu juga setiap pandangan, perundang-undangan, peraturan, kesopanan atau tradisi yang tidak berpijak pada peraturan dan syariat Allah. Oleh karenanya, barang siapa yang mengingkari semua ini dalam segala bentuk dan modelnya, dan beriman kepada dan hanya kepada Allah, dan berpijak pada peraturan Allah, niscaya dia akan selamat. Keselamatannya itu terlukis dalam kata-kata faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan insama laha. Berpegang pada tali yang amat kuat dan tidak akan pernah putus. Jadi saudara sekalian rahimakumullah, kajian kita siang hari ini lagi-lagi masih terkait dengan kajian kita sebelumnya di tempat ini juga beberapa waktu yang lalu, di mana saya katakan setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, generasi awal umat ini dari Mekah ke Madinah, barulah kemudian di Madinah perlahan tetapi pasti nurul Islam, cahaya Islam itu mencapai bentuk optimal kecemerlangannya. Ketika masih di Mekah, kaum muslimin mengalami pembatasan-pembatasan untuk menerapkan ajaran Islam. Hanya pada urusan akidah, keyakinan, hanya pada urusan ibadah, ini pun harus sembunyi-sembunyi, dan hanya pada urusan akhlak. Itu waktu sebelum hijrah ke Madinah. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun waktu di Mekah sebelum hijrah ke Madinah memang menjadi pemimpin para sahabat. Tetapi Nabi kita terbatas menjadi moral leader, spiritual leader, tidak bisa menjadi social leader, karena masyarakat di Mekah jangankan menerimanya sebagai social leader, bahkan mencapnya sebagai orang yang tidak waras, manusia yang gila. Tetapi setelah hijrah ke Madinah, subhanallah, suasana berubah sama sekali. Pelan tetapi pasti, para sahabat di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat memperlihatkan ajaran Islam dengan segenap kecemerlangan cahayanya, sehingga Islam tidak lagi dibatasi dalam urusan semata-mata akidah, ibadah dan akhlak, tetapi ibarat mata kuliah kewiraan, dia meliputi ipol eksos kut milhan kampenku. Masih ingat ya mata kuliah kewiraannya? Kan selalu dulu begitu kata-kata mutiara dari dosen kita. Kewiraan itu meliputi ipol eksos kut milhan kampenku, ideologi politik, sosial, budaya, militer, pertahanan, keamanan, pendidikan dan hukum. Nah, di Madinah Islam demikian bahkan lebih luas. Ipol eksos kut milhan kampenku rat akhirat. Sesuatu yang tidak bisa dijamin oleh kewiraan dahulu kala. Walaupun kita dapat nilai 10 dari dosen, ujian kewiraan kita, mustahil ada dosen yang akan berani menjamin kita membawa nilai itu untuk selamat di akhirat. Karena boro-boro sampai akhirat, nyebrang lautan di Malaysia saja sudah gak laku. Nah jadi saudara sekalian rahimahumullah, kalau kita berbicara tentang ayat ini, kita perlu mengkaitkan dengan hal tersebut. Nah maka dalam era kita sekarang ini, saya katakan pada pertemuan yang lalu, kita menghadapi kondisi yang membuat diri kita mirip seperti di Mekah dahulu kala kembali. Yang artinya kita perlu berhijrah lagi seperti dahulu kala para sahabat berhijrah, dengan catatan hijrah sekarang tidak perlu lagi secara fisik geografis, tetapi yang diperlukan adalah al-hijrah al-ma'nawiyah. Karena kota Mekahnya sekarang sudah tidak lagi seukuran kota, tetapi kota Mekahnya seukuran seluruh dunia ini. We are living in a globalization era. Kita hidup di era globalisasi. Maka Mekahnya, jahiliyahnya, enggak sekedar segede kota ya Pak ya, tetapi dia sudah membentang dari timur sampai barat, utara sampai selatan secara menyeluruh dunia ini. Makanya dari Chicago sampai Cikampek kita akan jumpai remaja putri berpakaian yang memperlihatkan udelnya, seragam. Karena jahiliyah ini sudah meliputi seluruh dunia ini. Maka hijrah yang harus kita lakukan sekarang bukan hijrah tempat tinggal, tetapi hijrah secara substansial. Kita hijrahkan moralitas kita dari moralitas yang brengsek menjadi moralitas yang mulia. Kita hijrahkan intelektualitas kita dari kebodohan menjadi cerdas. Kita hijrahkan spiritualitas kita dari kemusyrikan, kekhurafatan, dari takhayul menuju tauhid yang murni. Dan kita hijrahkan seluruh aspek hidup kita yang lainnya, baik itu urusan ekonomi, budaya, sosial, politik, agar benar-benar mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah oleh karenanya pada ayat berikutnya Allah Ta'ala langsung memberikan konsekuensi dari keimanan ini. Konsekuensinya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Wali itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab kata wali lebih luas daripada dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab wali itu sekurang-kurangnya mengandung tiga pengertian: pemimpin, pelindung, penolong. Kalau dalam bahasa Indonesia wali itu hanya pemimpin saja. Wali kota ya, pemimpin kota. Atau mungkin juga wali itu pelindung. Wali murid, pengganti orang tua murid yang menanggung si murid tersebut. Nah, jadi dikatakan dalam ayat ini Allah walinya orang-orang beriman. Bila orang-orang beriman konsisten menjadikan Allah saja sebagai walinya, apa yang terjadi? Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan di sini oleh Said Qutb diartikan sebagai kekafiran menuju cahaya. Cahaya di sini maksudnya iman. Tetapi juga kegelapan di sini maksudnya dulumatil jahiliyah, kegelapan jahiliyah, peradaban jahiliyah menuju nur cahaya. Cahaya apa? Cahaya al-Islam, peradaban Islam. Nah, maka saudara sekalian rahimakumullah, kembali kita harus mengenal betapa pahitnya kondisi umat Islam setelah tanggal 3 Maret 1924, 82 tahun yang lalu, persisnya 27 Rajab 1342 Hijriah, 85 tahun yang lalu berdasarkan standar kalender Hijriah. Di mana semenjak saat itu umat Islam tidak lagi memiliki tatanan kehidupan yang menjadi simbol refleksi dari nurul Islam, yaitu runtuhnya khilafah. Di mana yang menjadi pemimpin umat waktu itu dijuluki sebagai khalifah. Yang ketika itu sudah barang tentu semua urusan dikembalikan mengikuti kehendak Allah dan Rasulnya. Tetapi setelah ini runtuh, praktis umat Islam berubah bentuk menjadi laksana anak-anak ayam kehilangan induk, seperti sekarang yang kita alami. Makanya sampai negeri yang sebesar Indonesia ini dengan penduduk muslim terbesar sedunia masih harus bingung menetapkan hukumnya majalah Playboy, apakah halal, haram, apakah syubhat. Yang pasti mustahil Playboy terbit di sini dengan tampilan perempuan berjilbab, mustahil gitu, karena tidak sesuai dengan brand image-nya. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, sebaliknya dikatakan dalam ayat ini, walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sedangkan orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah taghut yang akan mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Jadi ketika orang menjadikan taghut sebagai wali, taghut ini adalah sosok yang melampaui batas dalam memimpin masyarakat, yang dalam Al-Quran contoh paling fenomenal tentang taghut ini adalah Fir'aun, di mana Fir'aun memimpin masyarakat sedemikian melampaui batas sampai ke derajat berani mengutarakan kalimat ana rabbukumul a'la, aku inilah Tuhan kalian yang maha tinggi, melampaui batas dia. Maka akhirnya masyarakat Mesir itu dibawa kepada kegelapan oleh Fir'aun. Nah, sepanjang sejarah, siapapun yang berperan sebagai taghut dan masyarakat mau tunduk patuh berserah diri kepada taghut itu, maka masyarakat itu juga akan keluar dari cahaya menuju kegelapan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka bakal menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Dan jangan hendaknya kita mengatakan, wah ustaz itu kan urusan pemimpin lah, biarlah mereka yang bermasalah gitu. Kita mah orang biasa, rakyat kecil, kita ikut aja lah gitu. Nah, kalau begini, kita harus baca betapa seringnya Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran gambaran tentang orang-orang yang logikanya mentalitas rakyat kecil ini. Dimana di depan neraka nanti mereka saling menyalahkan. Mereka kemudian akan mengatakan, alangkah baiknya kalau dahulu kami tidak jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin kami. Alangkah celakanya kami ini. Alangkah baiknya kalau dahulu kami mengikuti orang-orang beriman dengan menjadikan Allah dan Rasulnya lah sebagai pemimpin kami. Tapi sudah terlambat. Nah, jadi saudara sekalian rahimahumullah, siapapun diri kita, hendaknya kita ingat bahwa kita adalah hamba Allah Ta'ala sebelum yang lain-lainnya. Sehingga kita punya kemerdekaan penuh untuk menetapkan apakah kita mau tunduk sepenuhnya hanya kepada Allah Ta'ala atau sadar tidak sadar kita tunduk sepenuhnya kepada taghut. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa mencerahkan pemahaman kita, bisa membuka wawasan kita, dan akhirnya bisa meluruskan langkah-langkah hidup kita selanjutnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum billahi taufiq wal hidayah a'udzu minkum uhibbukum billah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Bertanya, tadi disebutkan mengenai pemurnian tauhid, ya. Tetapi di negeri ini hanya untuk kepariwisataan, itu banyak proses-proses yang mengarah kepada degradasi tauhid. Misalnya adanya labuan yang dibuang ke laut agar mendapatkan keamanan dari Nyai Roro Kidul, itu kan sudah syirik. Kemudian jamas atau penyucian pusaka-pusaka yang kemarin ada televisi, yang seolah-olah pusaka itu bisa menyelamatkan pemiliknya. Nah, kalau begitu, siapa yang bisa dipersalahkan? Apakah kita sebagai muslim tidak berdakwah kepada mereka, atau majelis ulama yang memang punya kewenangan untuk itu dan diam saja, atau pemerintah, gubernur ataupun wali kota yang mungkin beragama Islam tapi diam saja? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, kalau ditanya siapa yang patut dipersalahkan, saya kira yang paling patut dipersalahkan adalah yang menjadi manajer masyarakat, karena dia yang punya otoritas. Hatta majelis ulama sekalipun, mereka bukan pada posisi yang punya otoritas, walaupun mereka punya kewajiban, yaitu menegur yang punya otoritas agar meluruskan apa yang bengkok ini. Nah, problemanya adalah pada mereka yang punya otoritas di negeri ini, logika yang mereka kembangkan bukanlah logika iman, tetapi logika yang dikembangkan adalah logika materialisme. Sehingga kita sekarang pun sangat prihatin misalnya munculnya kasus pertarungan mengenai RUU anti pornografi dan pornoaksi, di mana perlu-perlunya sebahagian wakil rakyat yang muslim itu selalu dengan nada apologetik mengatakan ini bukan islamisasi, katanya gitu. Kita sedang berusaha membentengi moral bangsa. Ini bukan islamisasi. Kenapa dia harus berulang-ulang mengatakan ini bukan islamisasi? Menurut hemat saya, mereka yang terus-menerus ingin menghapus anggapan orang bahwa ini islamisasi gitu ya, ini adalah kumpulan orang-orang yang istilahnya sudah kalah sebelum bertarung. Kenapa? Karena bagi seorang muslim tidak ada ceritanya bahwa yang dia lakukan bukan islamisasi. Urusan apapun yang dia lakukan, dia ingin agar itu terislamkan gitu yang dia kerjakan. Iya dong. Masa iya dia akan membiarkan bahwa untuk urusan ini dia Islam, tapi untuk urusan ini bukan Islam gitu. Nggak bisa. Jadi kita sudah harus tiba pada satu titik ingin mengatakan bahwa apapun yang kita kerjakan memang dalam kerangka Islam. Kalau itu yang sudah menjadi mendarah daging dalam diri kita, saya kira dengan sendirinya problem yang Bapak utarakan itu akan terselesaikan. Tapi masalahnya memang belum sampai ke sana gitu loh, Pak. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, kita ini belum tega gitu untuk mengatakan bahwa kita ini beridentitas Islam. Kita belum tega mengatakan begitu. Makanya saya sering mengatakan kalau kita misalnya memperingati hari kemerdekaan negeri ini gitu ya, saya katakan sebenarnya yang patut kita renungkan kembali adalah sekian ratus tahun para pejuang di negeri ini berjuang, apa sih yang mereka teriakkan? Apa Pak? Yang diteriakkan oleh semua pejuang di negeri ini ketika mengusir penjajah, baik itu Inggris, Portugis, Belanda maupun Jepang. Hah? Bukan merdeka Pak, teriakan merdeka itu baru sekian tahun sebelum 17 Agustus 45 Pak. Kata merdeka itu gak dikenal dulu-dulu Pak. Kalimat yang paling sering dikumandangkan setiap mereka melakukan penyerangan kepada penjajah itu adalah kalimat takbir. Allahu Akbar. Artinya apa? We are a Muslim nation. Kita ini bangsa Muslim. Ini yang harus ditanamkan pada diri setiap orang di negeri ini. Wah, tapi Ustaz, enggak semua Muslim di negeri ini. Memang tidak semua Muslim di negeri ini, tapi we are a Muslim nation, are we not? Bukankah kita bangsa Muslim? Kalau kita bukan bangsa muslim, bagaimana mungkin ratusan tahun dulu perjuangan itu selalu diawali dengan kalimat takbir? Bagaimana mungkin? Itu hanya bisa terjadi karena kita sadar identitas kita yang paling dasar, yang paling fundamental adalah identitas sebagai seorang muslim, kan? Before anything else, sebelum yang lain-lainnya. Kita ini hamba Allah. Jadi ini warisan, warisan suci. Negeri ini warisan suci. Kalau kita menghayatinya sebagai warisan suci, orang-orang beriman yang sudah mengorbankan jiwa dan raga mereka, ya kan, tetesan darah para syuhada menyirami tanah Indonesia ini, seharusnya kita senantiasa menjadikan Islam sebagai tolak ukur kita. Semua perdebatan di legislatif, di eksekutif itu semua terjadi karena apa? Karena nggak punya kesepakatan identitas apa sih yang kita mau pakai di negeri ini? Nggak ada kesepakatan. Makanya akhirnya kayak ada semacam apologia, gitu. Setiap perancangan undang-undang mau diperjuangkan gitu kan, ini bukan upaya islamisasi gitu, ya kan? Nah, jadi dengan kata lain islamisasi itu sesuatu yang haram gitu. Sesuatu yang jelek gitu loh. Bahkan sesuatu yang menakutkan. Kalau kita iman bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap alam semesta, justru seharusnya bahkan Islam itu bukan saja bersinar di Indonesia, Pak, di seluruh dunia. Kalau Islam belum bersinar di seluruh dunia, niscaya umat manusia tidak akan pernah merasakan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi saya sependapat dengan Bapak bahwa ini harusnya dipermasalahkan. Jadi nanti gimana dengan mereka yang pakai koteka, dengan mereka? Ya memang pada titik tertentu kita harus bertanya, ini budaya pantas nggak sih dipelihara? Gitu. Pantas nggak sih sebenarnya gitu di tengah masyarakat yang sudah modern begini masih ada orang yang berkoteka terus kita ngambil manfaat dari hadirnya yang begituan dengan dijadikan industri, gitu. Terus bangga mereka, gitu. Terus kita nggak bangga kan, dia malu dong. Gitu. Masa budaya kami dijadikan sebuah bahan industri, gitu. Jadi memang terbalik-balik gitu loh logika kita, Pak. Karena apa? Karena kita nggak cukup tegas gitu mengatakan ishadu bi annana muslimun seperti yang Al-Quran perintahkan. Saksikanlah kami ini kaum muslimin. Yang artinya apa? Ya buat kami luar dalam Islam, itu yang penting. Dan ini bukan ancaman bagi siapapun. Karena dulu Nabi menegakkan Islam tidak menjadi ancaman bagi orang non-muslim di Madinah, di Jazirah Arab. Tetapi memang menjadi ancaman bagi siapa saja yang berniat untuk memusuhi Islam dan kaum muslimin. Itu pasti, Pak. Itu logika, apa namanya, 1 + 1 = 2. Dimana-mana kalau ada pihak yang ingin menegakkan A, maka pihak yang paling terancam adalah pihak yang anti kepada A. Sama, kalau kita memang ingin menegakkan Islam, jangan kita berharap semua orang pasti setuju. Orang yang benci pada Islam ya pasti gak setuju, kan gitu. Nah, yang paling repot adalah ketika kebencian kepada yang kita ingin tegakkan ini justru tampil dari mereka yang menyebut dirinya muslim juga. Ini yang jadi masalah. Jadi begitu, Pak, ya. Memang seharusnya Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinaba. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang benar itu benar dan beri kami kuasa untuk bisa mengikutinya. Tunjukkan pada kami yang batil itu batil dan beri kami kuasa untuk bisa menjauh daripadanya. Jangan kemudian terus kita jadi seolah-olah hidup dalam dua dunia gitu loh, Pak. Untuk dunia ini kita Islam, untuk dunia ini kita pakai bukan Islam gitu. Gak bisa, Pak. Kalau kita memang mengaku muslim, mari kita berjuang keras agar dimanapun kita berada, memang Islam itu menjadi tolak ukur kita. Itulah perjuangan seorang muslim di era penuh fitnah seperti sekarang ini. Era dimana khilafah sedang raib, dimana kita gak punya one soul, single global leader gitu. Gak punya kita. Tapi percayalah, Pak, kalau setiap muslim mau bertekad menjadikan dirinya sebagai beridentitas Islam tanpa ragu-ragu, pelan tapi pasti nanti Allah pun akan menyediakan pemimpin bagi kita. Wallahu a'lam.